ta'widil atfal 'alal aflam al-elektroniyah. Bahaya membiasakan anak-anak melihat film-film elektronik. Ma'a ma tahtawihi min makhatir. Bersamaan dengan apa yang terkandung di dalamnya berupa makhatir, bahaya-bahaya dan resiko-resiko. Wa mafasida akhlaqiyah, dan kerusakan-kerusakan akhlak di dalamnya. Narjun nasihata fi hadha barakallahu fikum. Maka kami memohon atau meminta nasihat di dalam permasalahan ini, semoga Allah memberkahi Anda. Ini pertanyaan yang diajukan kepada beliau, Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Pertanyaan tentang bagaimana atau ya, nasihat. Beliau dimintai nasihat terkait dengan sebagian orang tua yang membiasakan anak-anaknya atau membiarkan anak-anaknya terbiasa melihat film-film elektronik. Ya, dengan berbagai jenisnya. Baik itu berupa film, ya, kartun, atau yang semisalnya. Yang mana memang di dalamnya terkandung beberapa hal yang membahayakan akhlak, membahayakan agama. Maka beliau menyampaikan nasihatnya, al-jawabu al-amru kasabiqihi. Maka perkaranya adalah sebagaimana hal-hal yang sebelumnya. Itu sebagaimana jawaban yang telah beliau sampaikan pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Limadza la yaqumul aba'u biwajibatihim? Kenapa para orang tua tidak menunaikan kewajiban-kewajiban mereka? Itu kewajiban untuk memperhatikan anak. Kewajiban untuk memberikan tarbiyah yang terbaik bagi anak. Tarbiyah Islamiyah sahihah. Menjaga anak dari berbagai hal yang bisa merusak agama dan akhlaknya. Ini kewajiban orang tua. Maka sebuah pertanyaan yang perlu untuk disampaikan kepada mereka, para orang tua yang masih membiarkan anak-anaknya menonton tontonan-tontonan yang merusak akhlak dan agama, kenapa mereka, para orang tua tersebut, tidak menunaikan kewajiban mereka? Yatrukul walada yushahidu wa yanzuru ila hadhil aflam al-elektroniyah. Membiarkan anaknya menyaksikan dan melihat film-film elektronik ini. Madza fiha min khairin ya'udu 'ala at-tifl fi dinihi wa dunyah. Kebaikan apa yang ada pada film-film tersebut yang bisa kembali kepada anak, baik urusan dunia maupun agamanya? Kebaikan apa yang bisa diraih? Kebaikan apa yang bisa diambil, didapatkan anak terkait dengan urusan agama maupun dunianya dengan melihat film-film tersebut? Ini istifham ingkari. Pengingkaran. Ya, jawabannya tidak ada. Kalaupun ada, maka kerusakannya lebih besar. Sebagaimana beliau akan menjelaskan. Qala hafizallah, qad aqulu, qad yakunu fi ba'diha syai'un, la'allahu hasanun fi nadharil abi awil um. Bisa jadi, saya katakan bisa jadi, di sebagian film-film tersebut terdapat hal-hal yang dianggap baik menurut pandangan ayah ataupun ibu. Orang tua memandang, oh ini film baik kok. Di sana ada yang disebut dengan film edukasi. Di sana juga ada yang disebut dengan film Islami. nama-nama yang terkesan indah memang. Kesannya indah. Tapi jika melihat hakikatnya, itu adalah penamaan-penamaan yang mengandung talbis. Mengandung ya, penyamaran hakikat dari sesuatu. Maka di antara prinsip kita, prinsip agama Islam, ketika menilai sesuatu adalah tidak tertipu dengan nama-nama yang indah tersebut. Al-ibrah bihaqiqati syai', artinya adalah hakikat dari sesuatu, bukan namanya. Berapa banyak perkara-perkara yang mungkar diberikan dengan nama-nama yang indah. Khamr diberikan nama dengan minuman kesenangan atau yang semisalnya. Ya. Begitu juga narkoba. Mungkar, memabukkan, diberi nama dengan nama-nama yang terkesan indah. Ya. Maka seorang muslim, seorang mukmin tidak tertipu dengan nama-nama yang terkesan indah tadi, tapi melihat hakikat dari sesuatu kemudian menilainya dengan kacamata syariat. Dengan kacamata dalil-dalil syar'i minal kitabi wasunnah. Maka jangan tertipu dengan film-film yang tadi terkesan namanya baik, film edukasi lah atau film islami lah, ya. Jangan tertipu dengan nama yang indah tersebut, tapi lihat hakikatnya. Film, gambar makhluk bernyawa dilarang di dalam syariat, apalagi di dalamnya dipertontonkan hal-hal yang merusak akhlak dan agama anak-anak kita. Kita ulang, beliau mengatakan, qad aqulu qad yakunu fi ba'dihi syai'un la'allahu hasanun fi nadharil ab awil Terkadang saya katakan, terkadang bisa jadi di sebagian film-film tersebut terdapat perkara yang dianggap baik menurut pandangan orang tua, menurut pandangan ayah ataupun ibu. Lakin aidan yujadu fi katsirin aw aktsariha ma la yahsunu bal ma la yajuzu. Akan tetapi juga terdapat di banyak atau sebagian besar dari film-film tersebut hal yang tidak baik, bahkan tidak diperbolehkan, yaitu secara syar'i. Kal musiqa, seperti musik-musik. Apalagi di zaman sekarang, hampir setiap film-film pasti di sana mengandung musik-musik yang diharamkan. وَبَعْدُهَا يَكُونُ فِيهَا نِسَاءٌ شِبْهُ عَارِيَاتٍ. Dan di sebagian film-film tersebut dipertontonkan gambar-gambar wanita yang menyerupai ariyat, telanjang. أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا, atau mendekati hal tersebut. Ini adalah perkara yang berbahaya bagi anak-anak kita. وَبَعْدُهَا يُعَلِّمُ الْعُنْفَ. Dan di sebagian film-film tersebut dipertontonkan tentang atau mengajarkan di dalamnya tentang kekerasan. Al-unf, sikap kasar, baik kasar berupa omongan, ucapan maupun perbuatan. Sampai di sana ada kasus seorang anak masih usia balita, masih kecil, ya. Karena terpengaruh tontonan-tontonan yang mempertontonkan kekerasan, ya, hal itu dipraktekkan kepada adiknya yang masih kecil, sehingga menimbulkan madarat kepada adiknya. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Ya. Anak tidak bisa disalahkan. Ya. Orang tualah yang harusnya, ya, menjaga anaknya, kemudian tidak membiarkan anaknya melihat film-film atau tontonan yang bisa merusak akhlak dan agamanya. Wal qatl, dan juga di sebagian film-film tersebut dipertontonkan tentang al qatl, pembunuhan. Wat taqtil, taqtil dalam bahasa Arab itu adalah masdar dari qattala. Qattala bisa bermakna Misalnya dalam pemakaian kalimat taktilul a'da. Taktil al-a'da. Mentaktil musuh. Maksudnya adalah qatala aktsara adadin minhum. Yaitu membantai sebagian besar dari musuh-musuhnya. Atau qatala syakhs. Bisa juga bermakna dari kata qatala ketika dipergunakan dalam sebuah jumlah atau kalimat qatala syakhs. Maksudnya adalah qatalahu wa mathala bijussatihi. Membunuh seseorang kemudian memutilasinya. Ya. Membantainya kemudian memotong-motong jasadnya. Ini dipertontonkan dalam sebagian film-film. Ya. Nah, kalau seperti ini dilihat oleh anak-anak kaum muslimin bagaimana kemudian? Bahaya yang bisa menimpa mereka. Wadarb juga dipertontonkan kekasaran berupa pukulan-pukulan di dalam film tersebut. Ya. Makanya tidak jarang terjadi kasus seperti itu. Banyak anak-anak karena terpengaruh tontonan yang merusak tadi, negatif tadi, melihat bagaimana kekerasan dipertontonkan, memukul orang, mendzalimi orang lain, berkata kasar, ya, berbuat jahat kepada orang lain, berbuat curang, dusta, dan sebagainya. Segala bentuk kejelekan dipertontonkan dalam film-film yang ada sekarang ini. Sehingga mempengaruhi akhlak anak-anak kaum muslimin. Maka tidak bisa anak-anak tersebut yang disalahkan sepenuhnya. Orang tua yang harusnya bertanggung jawab. Dan orang tualah yang akan ditanya kelak di hari kiamat, kenapa tidak jaga anaknya dari tontonan-tontonan yang merusak tersebut. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap dari kalian akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Ketika rusak akhlak kita, wal'iyadu billah, maka kitalah yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita takut kepada Allah. Dan kemudian kita hendaknya hirs, bersemangat di dalam membentengi anak-anak kita dari segala hal yang bisa merusak akhlak dan agamanya. Ila akhirihi. Dan juga hal-hal negatif yang lain yang ada di dalam film-film yang ada di masa sekarang ini. Subhanallah, yukhribuna buyutahum biaidihim. Maha suci Allah. Permisalan orang tua yang seperti itu, yang membiarkan anaknya menonton televisi, atau menonton film, atau tontonan-tontonan yang merusak akhlak dan agama anak-anaknya sendiri, permisalannya seperti, yukhribuna buyutahum biaidihim. Orang tuanya lah yang telah merusak, atau mereka telah merusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Bukan orang lain yang merusak rumahnya. Tapi dia sendiri yang menghancurkan rumahnya. Atapnya dirobohkan, temboknya dihancurkan. Dia sendiri yang merusak rumahnya. Ya. Maka permisalannya seperti ini. Orang tua yang tidak memperhatikan tontonan yang disaksikan oleh anak-anaknya. Permisalannya seperti orang yang menghancur rumahnya dengan tangan-tangannya sendiri. Limadha hadzal hirs wa hadzat tanafi ala jalbi talaf li abnaina. Kenapa semangat yang seperti ini terjadi? Ya, yaitu bersemangat di dalam menghancurkan anak-anak kita sendiri. Kenapa? Ya karena orang tua yang memasukkan televisi ke dalam rumah sehingga anak-anaknya dengan leluasa melihat tontonan-tontonan rusak yang ada di televisi tersebut. Bahkan kalau di rumahnya belum ada televisi, berusaha untuk membeli televisi. Kalau belum punya uang, membelinya secara kredit. Apa semangat yang seperti ini? Ya, kesungguhan seperti apa yang seperti ini? Ya. Ini adalah kesungguhan dan semangat yang keliru, yang negatif. Wa qad'an ba'du hadhil aflam tushtara ma yutasaddaq biha. Dan bisa dipastikan bahwasanya sebagian film-film ini dibeli justru. Tidak didapatkan secara majanan, secara gratis, tidak. Bahkan dibeli, orang tuanya yang membelikan CD atau ya cara-cara yang lainnya. Dibeli dengan uang. Padahal film itu merusak anaknya. Ya. Kenapa tidak disedekahkan uang tersebut? Ya. Kenapa kok malah dibuat membeli film-film yang bahkan justru bisa merusak anaknya? Walimadza yahrisuna kull hadzal hirs ala itlafi auladihim? Kenapa mereka, para orang tua tadi, sangat bersemangat untuk merusak anak-anak mereka sendiri? Wa fil dzati akbadihim, orang-orang tua tadi sangat bersemangat untuk merusak buah-buah hati mereka sendiri. Fa idza ma qama asy-syab alladzi nasha'a 'ala hadzal 'unf, ketika anak yang tadi sejak kecil terbiasa melihat tontonan yang merusak, kemudian akhirnya anak tadi tumbuh dewasa di atas kebiasaan yang jelek seperti ini, biasa melihat kekerasan dari film yang disaksikannya, wa ta'addi 'alal akharin, terbiasa melihat di film-film tersebut bagaimana kezaliman kepada orang lain dipertontonkan, menzalimi orang lain, mengganggu orang lain. Ya. Karena banyak film mempertontonkan yang demikian. Film mempertontonkan bagaimana seorang mencuri, bagaimana seorang merampok, ya, bagaimana seorang berbuat kekerasan kepada orang lain, memukul, mencaci, dan sebagainya. Fa'tada 'alal ab, bahkan di sana juga ada film-film yang mempertontonkan bagaimana seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Berani durhaka kepada ayahnya sendiri, kepada ibunya sendiri. Dan anak menonton hal itu dan terekam di dalam pikirannya. Lalu ketika anak tersebut sudah dewasa, sudah besar, fa'tada 'alal ab awil um awil jad awil jaddah aw ghairiha, manis sabab? Ketika anak itu ternyata ketika sudah besar berbuat durhaka, bahkan menzalimi ayahnya sendiri, ibunya sendiri, atau kakeknya, atau neneknya, atau yang selainnya, siapa sebabnya? Ya. Siapa yang menjadi sebabnya? Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza sa'yun fid damar wa fil kharab. Nas'alullaha al-afiyata lil jami'i minhu. Ini adalah usaha untuk menghancurkan dan merusak. Kita memohon kepada Allah keselamatan bagi semua pihak. Wa ba'duhum ya'ti bihadhil qanawat al-fasidah, al-mufsidah, al-fajirah, al-mufajjirah li'auladihi tufajjiruhum khuluqan. Dan bahkan sebagian mereka, sebagian orang tua, sengaja mendatangkan channel-channel atau siaran-siaran tersebut. Mendatangkan di dalam rumahnya apa yang disebut dengan parabola atau TV kabel, ya, sehingga channel-channel yang bisa didapatkan lebih banyak, ya, padahal itu adalah channel-channel siaran-siaran yang merusak, yang rusak dan merusak, yang jelek dan menghancurkan anak-anaknya, menghancurkan akhlaknya, tufajjiruhum sulukan, menghancurkan perilaku dan tingkah lakunya. Tufajjiruhum wal'iyadu billah aqidatan wa nihlatan, bahkan merusak wal'iyadu billah, menghancurkan akidahnya dan agamanya. Karena tidak jarang film-film yang mempertontonkan tentang kesyirikan, tapi dikemas dalam bentuk, ya, seolah-olah indah kesyirikan tersebut, kebid'ahan dipertontonkan, tapi dikemas seolah-olah bid'ah itu indah, bagus. Ya. Banyak sekali contohnya. Misalnya contoh kecil misalnya. Film yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan menjadi film yang favorit, ya. Film kartun yang katanya lucu, tapi dipertontonkan di situ tentang, ya, sebuah makhluk atau apa namanya, yang bisa mengabulkan semua permintaan yang diminta oleh orang lain. Jadi segala apa yang diminta, dia bisa memberikan. Ini kesyirikan. Iya. Tapi dikemas dalam bentuk lucu, menyenangkan, mengasyikkan ketika ditonton. Ini merusak agama anak-anak kaum muslimin. Kenapa? Karena akhirnya terpatri dalam benak mereka, oh ternyata ada di sana, ya, yang bisa memberikan segala apa yang diminta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menanamkan benih-benih kesyirikan di dalam jiwa anak-anak yang menontonnya. Maka harusnya orang tua berhati-hati dari seperti ini. Dan masih banyak contoh yang lain. Di sana ada, dipertontonkan dalam film-film tersebut, orang bisa terbang. Ya. Bisa terbang tanpa alat apapun, dan digambarkan sebagai sosok pahlawan. Padahal hakikatnya apakah ada orang seperti itu? Ya. Rasulullah dan para sahabat saja tidak bisa. Ya. Nah, tiba-tiba terbang kemana gitu. Tidak ada yang seperti ini. Ini adalah dusta. Tapi digambarkan dalam bentuk sesuatu yang baik. Digambarkan sebagai seorang pahlawan. Ya. Padahal hakikatnya di alam nyata tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali dua hal. Kecuali dua jenis orang. Imma dia waliullah, imma waliyus syaitan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh kaum salaf, jika engkau melihat ada orang yang bisa terbang di atas udara, ya, maka lihat bagaimana agamanya, bagaimana berpegang teguhnya pada sunnah. Kalau dia bukan orang yang berpegang teguh pada sunnah, maka bisa dipastikan itu sihir atau bantuan dari syaitan. Apalagi yang bisa terbang orang kafir, lebih-lebih lagi bisa dipastikan. Tapi dikemas dalam bentuk bagus, indah, seorang pahlawan, bahkan dijadikan favorit oleh anak-anak kaum muslimin. Ini musibah, ya. Merusak pikiran, agama dan akidah anak-anak muslim, film-film yang seperti itu. La syakka anna ahlal haqqi ya'ishuna ghurbatan min ashaddi anwa'il ghurbah. Tidak diragukan lagi bahwasanya ahlul haq, orang-orang yang berpegang teguh pada al-haq, hidup di dalam ghurbah, keterasingan. Min asyaddi anwa'il ghurbah. Hidup di sebuah kondisi yang benar-benar terasing. Wal muta'ammilu fi qurbi qiyam sa'ah yajidu anna sunnatallahi al-kauniyah qa'imah. Dan barang siapa yang benar-benar memperhatikan tentang dekatnya hari kiamat, maka dia akan mendapati bahwasanya sunnatullah, ketetapan Allah kauniyah, telah tegak, telah terjadi. Wallahu ta'ala alam, mungkin yang beliau maksud adalah keterasingan ahlul haq. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, badal islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam ini datang dalam keadaan terasing. Dan akan kembali terasing sebagaimana awal mulanya. Itu di akhir zaman nanti. Thuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Wa kullu hadhihi alladhi tarahu wa narahu wa yarahu al-jami' min intisyari dhulm. Dan segala apa yang Anda lihat atau yang kita lihat atau yang dilihat oleh semua pihak, semua orang, dari intisyarul zulm, tersebarnya kezaliman-kezaliman di sana-sini. Au ma aqulu intisyaru au wa u'ammim, lakin min wujudi zulmin kathirin fi mawatina iddah. Beliau menjelaskan maksudnya tersebar kezaliman itu bukan menyeluruh, kezaliman yang menyeluruh, merata, tidak. Tapi yang beliau maksud adalah min wujudi dzulmin katsir, yaitu kedzaliman yang sangat banyak terjadi di banyak tempat. Wa kasrati wujudil qatl wal intihak, terjadinya banyak pembunuhan dan pelanggaran kehormatan. Wa wujudil i'rad, anillah, dan banyaknya sikap berpaling dari Allah. Ma hadza illa sababun zahirun wa alamatun bayyinatun ala qurbi qiyamis saah. Tidaklah ini semua kecuali menunjukkan sebab yang jelas dan alamat-alamat atau pertanda-pertanda yang jelas tentang dekatnya hari kiamat. Fama huwa illa qaba qausaini aw adna, tidaklah hari kiamat itu lebih dekat, ya, kecuali sedekat sejarah dua busur panah atau lebih dekat lagi. Beliau mengungkapkan dekatnya hari kiamat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau menggambarkan dekatnya hari kiamat di masa itu, ya, dengan dua jemari ini. Ya, bahwasanya kiamat sudah sangat dekat. Faidza ma kanatil ayatu qad nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi azza wajal iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Yaitu ketika turun ayat kepada Rasulullah sallallahu wasallam, Allah berfirman iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan terbelahnya bulan telah terjadi di masa Rasulullah SAW, yang itu merupakan di antara pertanda dekatnya hari kiamat. Allahu qad akhbara an qurbiha. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan, memberitakan tentang dekatnya hari kiamat. Wa niqtirabiha, dan telah mendekatnya hari kiamat tersebut. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Walakin aktsaran nasi fi ghaflatin sahun, akan tapi kebanyakan manusia berada di dalam kelalaian. Wa hakadza la ta'tihim illa baghtah, dan demikianlah hari kiamat tidak datang kecuali dalam keadaan baghtah, tiba-tiba. Kama akhbara azza wa jal wa hinaha la tanfa'un nadama, sebagaimana yang diberitakan Allah, dan ketika telah terjadi kiamat tersebut tidak lagi bermanfaat an-nadama, penyesalan. Wala ya'ud tarfih al-muharram, dan tidak akan lagi bermanfaat ketika itu hiburan-hiburan yang haram. Wala yanfa'ud taqnin al-mufsid, dan tidak lagi bermanfaat atau berlaku ketika itu aturan-aturan yang merusak. La ya'uka illa ma qaddamta min khairin aradta an yalqaka, tidak akan bisa memberikan manfaat bagimu kecuali apa yang telah engkau perbuat atau apa yang telah engkau amalkan dari kebaikan yang kau berharap kebaikan tersebut akan menjumpaimu. Kama qalahu Salamah radhiyallahu anhu wa rahimah, sebagaimana yang dikatakan oleh Salamah radhiyallahu anhu wa rahimah. Ala kulli hal, aqul, kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan di atas, aqul, saya katakan, hiya sa'atun tuntadhar wa layalin tamdi, hari-hari atau hari kiamat itu adalah waktu-waktu yang pasti akan terjadi dan ditunggu, ya, kedatangannya di semua orang yang akan menghadapinya dan ditunggu kedatangannya. Walayalin tamdi, dan itu adalah malam-malam yang berlalu. Walhasifu al-aqilu al-mudriku al-fatin yas'a jahidan ila tahqiqil haqq. Walhasif, seorang yang bijak, seorang yang arif, yang berakal, yang cerdas, yang bisa melihat, atau seorang yang memiliki pengetahuan yang dalam, dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tahqiqul haq, untuk merealisasikan al-haq, mengamalkan al-haq, menjalankan al-haq, wal firari ilallah, dan kembali kepada Allah, wal luju ilaihi azza wa jal. Al-firar ilallah bisa bermakna al-firar dari kata farra, ya, berlari menuju Allah. Wal-luju ilaihi, dan kembali kepadanya. Wala hawla wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah tersisa satu pertanyaan lagi, kita akan baca pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.